ku dapat menikmati hari. Gedung-gedung kota menjulang tinggi, membatasi sinar mentari. Taman-taman kota yang perlahan hilang, membatasi burung bernyanyi. Takkan terasa lagi esok nanti.